Hep çiçek mi? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam detik demi detik, waktu demi waktu yang berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, selaku umat Islam, kita harus mengajarkan ajaran agama dengan penuh konsekuensi. Hal itu tidak akan terlepas daripada penggalian ilmu untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Syarawi dalam surah At-Taubah ayat ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum innallaha ghafurur rahim." Yang artinya, apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ayat ini mengajak kepada kita bahwasannya umat Islam ketika disakiti, dia akan membalas. Disinilah ungkapan atau pengumuman perang terhadap kaum musyrikin. Pada ayat sebelumnya kita telah mengkaji di mana umat Islam mengadakan perjanjian kepada sebagian golongan dari orang kafir. Akan tetapi mereka ini dalam koridor yang benar-benar berpegang teguh kepada janji, yaitu termasuk dari Bani Damrah dan Bani Kinanah. Keluar dari golongan mereka yang dua ini, Allah Subhanahu wa taala mengajak umat Islam ketika itu untuk apa? Memerangi umat musyrikin yang benar-benar mereka itu keluar dari janji. Kemudian ada tiga perintah di sini. Yang pertama, suruh membunuh, kemudian mengepung mereka, kemudian mengadakan intaian setiap gerak-gerik yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin. Karena orang yang benar-benar memusuhi umat Islam adalah umat kafir Quraisy atau orang musyrikin yang mereka itu menghalangi untuk umat Islam melakukan perjanjian dan kemudian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pengecualian yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala ketika ada munculnya perintah. Tapi di sini ada adanya syarat. Kalau mereka itu bertobat, kemudian melakukan salat dan mengeluarkan zakat, maka bebaskanlah mereka dari jalan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu luar biasanya Islam memberikan kelapangan agar umatnya ataupun orang musyrikin yang menyalahi janji, ketika ada perintah untuk memerangi mereka tapi ada syarat, kalau mau bertobat kemudian melakukan salat, mengeluarkan zakat, biarkan mereka untuk bergabung kepada umat Islam. Lebih luas lagi pembahasan kita akan dipaparkan Ustadz Dr. Zainal Arifin dengan Ustadz Perdana. Iya, terima kasih Ustadz Safiat dan Ustadz Perdana. Ayat ini adalah menyatakan perang terhadap kaum musyrikin. Ustadz Perdana, kapan perang terhadap musyrikin itu dilakukan? Apakah tiba-tiba saja kita melihat ada orang musyrik kita perangi gitu, atau karena memang ada latar belakang sehingga sesuai pesan bahwa Islam itu agama damai dan tidak serta-merta melakukan peperangan atau pembantaian? Dan bagaimana pula Ustadz melihat ketika bulan Ramadan nantinya ada sekelompok umat Islam yang melihat ada kedai remang-remang atau mungkin kafe yang mereka perangi, dan yang menurut Ustadz Perdana kemarin sebagai warga negara harus taat hukum, dan itu sejauh mana itu Ustadz? Iya, baik sekali pertanyaannya, dan memang inilah yang terkadang disalahpahami oleh umat Islam, terutama sekali umat Islam di Indonesia. Yang pertama sekali adalah bahwa kita harus memahami ayat ini bukan berdiri sendiri, bukan hanya ayat ini saja yang diambil, sedangkan kita tidak mengambil ayat sebelumnya. Ayat ini memang menceritakan tentang bagaimana kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan tindakan yang lebih agresif, memerangi orang-orang musyrik yang sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan. Karena ayat sebelumnya sudah berbicara kenapa mereka ini diperangi, jawabannya adalah Allah memerintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik karena mereka sudah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian. Jadi ada latar belakang, ada sebab kenapa mereka itu harus diperangi. Ini pun kondisinya bukan kondisi dalam keadaan damai, tapi kondisi dalam keadaan berperang antara satu negara dengan negara lain. Suasananya memang sudah suasana yang konflik antara satu dengan yang lain. Jadi tidak bisa begitu saja kita melakukan tindakan-tindakan anarkis terhadap orang-orang yang di luar daripada keyakinan dan akidah kita. Oleh karena itu, sikap mengambil ayat ini, hanya satu ayat ini saja dengan meninggalkan ayat lain, adalah merupakan satu pemahaman yang salah. Itu yang pertama harus kita dudukkan. Jadi sebenarnya ayat ini berbicara tentang orang-orang musyrik, orang-orang yang selama ini melanggar perjanjian mereka terhadap Rasulullah SAW. Yang kedua, sejauh mana tindakan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara, seorang muslim yang menjadi warga negara Indonesia dalam memerangi kemaksiatan. Yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Oleh karena itu tentu ada aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana masyarakat itu harus melakukan tindakan-tindakan mereka. Jadi yang pertama sekali harus dilakukan sebagai warga negara yang baik, kalau kita melihat kemaksiatan dan kemungkaran, hendaklah kita melaporkan ini kepada negara, kepada pemerintah, kepada pihak yang berwenang. Jangan dulu melakukan tindakan anarkis yang mengatasnamakan pribadi. Kalau ternyata pemerintah tidak memperhatikan, sudah diberitahukan berkali-kali tapi ternyata masih juga tidak memperhatikan, maka tentunya masyarakat sendiri punya hak untuk menjalani kehidupan mereka dengan baik dan tenang. Oleh karena itu mereka bisa melakukan tindakan-tindakan yang menjaga dan memproteksi kehidupan mereka agar tetap baik dan tenang. Oleh karena itu kita tidak bisa menyalahkan kalau misalnya sudah diberitahu pemerintah atau pihak yang berwenang, polisi dan sebagainya, tidak ada tanggapan dan masyarakat mengambil tindakan sendiri. Itu karena mereka ingin hidup mereka itu jauh lebih baik daripada mereka membiarkan kemaksiatan dan kemungkaran itu berjalan di hadapan mereka. Iya, baik sekali jawaban dari Ustaz Perdana. Jadi prinsipnya kalau aparat pemerintah tidak menggubris apa yang diminta oleh rakyat, sebagai rakyat boleh untuk demi mencapai keamanan dan ketentramannya melakukan tindakan-tindakan yang mungkin tanda kutip anarkis gitu Ustaz Perdana. Tetapi saya rasa sejauh mana anarkis ini pun menjadi pertanyaan dari kita, ya kan. Jangan sampai kita menemukan orang yang tidak bersalah menjadi sasaran tempat kemarahan orang tadi, apa, keanarkisan yang tidak pada tempatnya. Saya rasa itu juga perlu. Iya, satu catatan juga. Kalau kita melihat bagaimana sejarah pada masa Rasulullah SAW, ketika ada beberapa orang sahabat yang enggan untuk ikut berperang, setelah Rasulullah pulang, mereka melakukan tindakan pengucilan terhadap tiga orang ini. Jadi ini beberapa pasien dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak langsung menghukum cambuk atau menghukum mati mereka atau melakukan tindakan kekerasan fisik kepada mereka, tapi masyarakat diperintahkan untuk mengucilkan mereka. Ini mungkin salah satu yang bisa kita lakukan saat sekarang ini. Masyarakat jangan melakukan kontak dan hubungan terhadap kemungkaran yang ada di sekelilingnya. Kalau bisa itu diblokir. Jangan dikasih jalan untuk masuk dan jangan juga dikasih kesempatan untuk keluar. Jadi saya kira lama-kelamaan berdasarkan sejarah tadi, ternyata gara-gara dikucilkan, ketiga orang sahabat ini akhirnya sadar diri dan meminta ampun, meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Iya. Dari satu sisi juga Ustaz, di dalam ayat ini bukan berarti kita ketika kita menghadapi kemungkaran kita harus membasmi sampai tuntas. Nah, Syekh Sya'rawi sering sekali mengingatkan kepada kita, berjauh-jauh kita mengkaji tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, bahwasanya kemungkaran di muka bumi ini tidak akan habis. Iya. Ah, akan tetapi umat Islam ya disuruh untuk apa? Menjauhi, bukan mendekat, menjauhi. Nah, kemudian mengadakan protek diri tadi. Pengucilan yang dikatakan Ustadz Perdana ini sangat sangat berpengaruh sekali untuk luasnya satu kemaksiatan di dalam kehidupan kita. Ini Ustadz, kalau kita melihat dalam satu hadis Ustadz, maksudnya man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Kadang-kadang dari segelintir umat Islam memahami kalau ada perjudian harus dibasmi habis-habisan total gitu. Jadi seakan-akan kita melihat antara ya pelaku juga umat Islam, kemudian yang membasminya umat Islam. Jadi untuk mendudukkan ini mana? Jadi kita bukan menghukumkan mana yang benar, mana yang salah kan begitu. Menyikapin tentang dalil-dalil ini bagaimana, Ustaz? Iya, hadis tadi itu juga harus dipahami dengan baik. Artinya apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Ini adalah satu tindakan yang terbaik yang harus dilakukan. Kalau punya kekuatan, kita kedudukan kita sebagai apa? Apakah sebagai seorang polisi yang berwenang, seorang hakim, itu adalah kekuatan besar. Oleh karena itu bisa langsung membasmi kemungkaran itu dengan kewenangan kita miliki. Artinya apa? Lihat dulu kondisi kita sebagai apa. Kalau memang tidak bisa dengan cara kekerasan, polisi yang langsung menangkap, jaksa yang langsung menghukum ya, hakim yang langsung menjatuhkan hukuman. Kalau kita hanya toh sekadar sebagai seorang manusia biasa, kita masih punya alternatif. Fa illam yastati fa bi lisani, tetap akan ada orang-orang yang selalu memberikan nasihat dan masukan yang baik. Tidak usah diperdulikan bagaimana reaksi dan sikap dia ketika menerima nasihat. Yang diperintahkan adalah tugas kita untuk memberikan masukan. Sekedar untuk memberikan gambaran kepada dirinya, ini salah, ini betul. Satu saat dia pasti akan tersadar kalau terus diingatkan. Ya. Yang penting bagaimana kita sebagai seorang muslim jangan pernah merasa bosan untuk menasehati orang lain, karena itu adalah tugas yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kondisinya juga tidak bisa, saya kira tindakan dari Ashabul Kahfi adalah salah satu contoh yang terbaik. Ketika mereka tidak ada kekuatan, mereka juga sudah menasehati tapi juga tidak digubris. Akhirnya fabi kalbih saja, dalam hati saja, dan itu mereka lakukan dalam bentuk pengucilan diri mereka ke pelarian mereka ke gua Al-Kahfi itu. Ya, kalau saya tambah sedikit ini Ustaz Sapir, Ustaz Perdana, bahwa fabi kolbihi ini tadi kadang-kadang banyak disalahpahami oleh masyarakat. Selama tidak gue gitu loh katanya. Artinya biarlah orang lain itu mau jual narkoba di depan mata dia, mau minum minuman keras, mungkin anak orang lain juga dibawa oleh orang asing di depan mata dia. Asal nggak anak gue ya nggak apa-apa gitu. Saya rasa ini pemahaman yang salah dari Fabi Kolbihi ini ya. Dan di sisi lain juga kita melihat bahwa orang yang sudah taubat itu, mungkin ada juga penjahat yang sudah taubat sebagaimana ayat ini ditutup. Kalau misalnya sudah taubat ya kita terimalah taubat dia, toh Tuhan saja menerima taubat. Terkadang masyarakat ini lebih kejam dari Tuhan. Sudah pulang dan dia sudah membaik jadi pengurus masjid, tetap saja orang melihat ini kan mantan residivis dulu ini, dari prodeo ini. Nah, saya rasa tidak demikian. Karena apa? Karena Allah juga mengatakan fa intabu wa aqamu shalawatuz zakah fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita simpulkan dari kajian kita yang sederhana ini dalam surah Taubah ayat ke-5 bahwasannya umat Islam satu dengan yang lainnya harus menjalin sikap ramah, sikap sopan. Kemudian apabila umat Islam disakiti oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam, maka muncullah perintah untuk memerangi mereka dalam konteks memang ada peperangan. Kemudian jangan salah kita mentafsirkan ayat-ayat Allah. Kita harus mendudukkan permasalahan satu dengan yang lainnya sehingga tidak ada pemahaman-pemahaman yang salah keluar dari konteks dan yang diinginkan di dalam ajaran Islam itu sendiri. Kami dari tim Syafir Al-Azhar mengucapkan terima kasih atas segala pendengarannya. Saya Safiar dengan Ustadz Perdana, dengan Ustadz Dr. Zainal Arifin, mengucapkan syukron jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal ya aku ya.